secangkir madu merah menyiram hati kita berdaun asmara dan beramping cinta tumbuh bunga kasih kasihmu kasihku. Secangkir madu merah membasahi di kalbu bersulam asmara benang-benang cinta melukiskan hati hatimu hatiku satu dalam satu. Secangkir madu merah menyiram hati kita berdaun asmara dan beramping cinta tumbuh bunga kasih kasih kasih. Secangkir madu merah membasahi di kalbu bersulam